Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin. Wallahu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanatakumullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Ikhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dan juga kekuatan dan kelapangan untuk bersama-sama menuntut ilmu agama yang ini merupakan kunci kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Dan sebagaimana juga sudah kita ketahui bersama, bahwasannya ilmu bahasa Arab adalah minaddin, dia termasuk bagian dari agama. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya dia adalah bagian dari agama kalian. Pada kesempatan yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama ya, tentang macam-macam fi'il ya, masih ingat ya kan, fi'il dibagi berapa? 3. Ada namanya fi'il madi, kata kerja lampau. Kemudian ada juga fi'il mudhari, yaitu kata kerja sekarang atau akan datang, dan fi'il amar, yaitu kata kerja apa? Perintah. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang i'rab, yaitu perubahan keadaan akhir kata ya. Pada fi'il itu juga ada i'rab sebagaimana pada isim ya. Dan fi'il berdasarkan keadaan akhir katanya atau perubahannya kita bagi menjadi 2 ya kan. Ada yang namanya fi'il mu'rab ya, di halaman 22 ya kan, di buku bisa dilihat kembali. Ada namanya fi'il mu'rab, yaitu yang akhirannya bisa berubah. Dan ada yang namanya fi'il mabni, yaitu yang akhirannya selalu tetap. Jadi ada fi'il yang mu'rab dan ada yang apa? Mabni. Mu'rab itu akhirannya bisa berubah dan mabni akhirannya apa? Tetap. Ya. Kita lihat di halaman 22 ya contohnya, sambil kita murojaah, kita ulang. Contohnya kata yaktubu, artinya sedang menulis. Yaktubu di sini diakhiri dengan dhammah. Ya, kita sebut dia apa? Marfu. Dengan ditandai dhammah. Kemudian jika dia kemasukan kata lan, nah lan ini namanya alat penasob. Ya, alat apa? Penasob. Maka kita baca lan yaktuba. Ya, akhirannya menjadi fathah ya, atau mansub. Ya, akhirannya menjadi mansub dengan tanda fathah lan yak tuba. Nah, inilah dampak dari apa namanya kemasukan lan. Nah, lan ini namanya alat penasob. Dia adalah amil, yaitu faktor yang mempengaruhi. Sehingga akhirannya, karena lan itu penasob, menyebabkan apa? Mansub. Ya, jelas ya. Kemudian selanjutnya, jika kita dahului atau kita sebutkan sebelum kata yaktubu dengan kata lam ya, lam itu artinya tidak ya. Kalau lan tadi apa? Lan tidak akan. Kalau ada lam maka kita baca bagaimana ya, lam yaktub artinya tidak menulis. Nah, perhatikan perubahannya ya. Kalau tadi yaktubu tidak ada penasob ya, tidak ada apa? Penjazam ya, maka dia dibaca marfu, yak tubuh saja di doma. Tetapi jika dia kemasukan lan, maka kita baca lan yak tuba, yang jadi mansub fathah. Tapi kalau kita dahului dengan lam, jadi menjadi lam yaktub, ya tidak menulis. Jelas ya, akhirnya jadi sukun atau majzum. Ya, itu yang apa mu'rab. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kan kita sudah belajar ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il apa? Amr. Apakah fi'il madi itu mu'rab? Ya, pertanyaannya, apakah fi'il madi, kata kerja lampau itu semuanya bisa berubah akhirannya? Ya. Maka jawabannya apa? Tidak, karena fi'il madi ya itu semuanya akhirannya mabni, tetap. Tidak bisa berubah ya, itu namanya fi'il apa? Madi. Jadi pada fi'il madi kata kerja lampau ini adalah akhirannya tetap. Nah, karena akhirannya tetap, kita katakan dia apa? Mabni. Jelas ya? Jadi untuk fi'il madi kata kerja lampau semuanya akhirannya tetap. Ya, jelas. Demikian juga untuk fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja apa? Perintah. Fi'il amr semua akhirannya tetap, tidak bisa berubah. Kemudian yang menjadi apa namanya? Letak pembahasan adalah yang fi'il apa? Mudhari'nya. Nah, untuk fi'il mudhari' ini terbagi dua ya. Ada yang mu'rab, bisa berubah, dan ada yang mabni, ya. Kalau dia ada akhirannya di apa namanya? Diakhiri dengan nun inas ya atau nun taukid ya. Maka dia termasuk yang apa? Mabni. Ya, jelas ya. Jadi kalau mudhari' tetapi diakhiri nun inas seperti yaktubna ya kan, yasjudna dan seterusnya, maka ini akhirannya tetap, dia tidak bisa berubah. Demikian juga kalau bersambung nun taukid penegas seperti yaktubana ya kan, yasjudana, itu ada nun tasdid namanya nun taukid penegas ya, artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Maka kalau bersambung nun taukid juga kita hukumi dia apa? Tetap, akhirannya tidak bisa berubah. Jadi kita bisa paham, oh ternyata untuk fi'il mudhari itu ada dua kelompok ya, ada yang akhirannya bisa berubah dan ada yang akhirannya apa? Tetap. Nah. Baik, jadi sudah kita pelajari bersama di halaman 24 ya. Di halaman berapa? 24. Sudah kita pelajari tentang tanda-tanda i'rab pada fi'il. Ya, jadi kalau dulu di pembahasan isim, kita sudah membaca tabel i'rab pada isim. Di halaman berapa? Di halaman 13 ya. Masih ingat tak? Ya, silahkan dibuka-buka lagi nanti. Nah, sekarang kita lihat di halaman 24 ini penulis menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab pada fi'il. Fi'il apa ini maksudnya tadi? Yaitu fi'il mudhari. Dan juga sudah kita pelajari bahwa fi'il mudhari ini terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang namanya sahih akhir. Apa? Sahih akhir. Karena huruf terakhirnya itu huruf sahih. Ya. Bukan huruf penyakit. Huruf penyakit itu alif, wawu, ya. Jadi disebut apa? Fi'il sahih akhir. Yang kedua, kalau ya akhirannya adalah alif atau wawu atau ya di antara fi'il mudhari itu ya, maka itu disebut dengan fi'il apa? Mu'tal akhir. Apa namanya? Mu'tal akhir, ya. Kemudian yang ketiga adalah jika diakhiri dengan huruf penyakit, huruf illah dan nun ya, maka itu disebut dengan af'alul apa? Af'alul khomsah, yaitu fi'il-fi'il yang lima. Mengapa dikatakan lima? Karena ada lima pola. Ya, ada yang akhirannya ani, ya. Ani-ani, una-una, ina. Ya, jadi ada lima pola. Kok aninya ada dua? Ya, karena ada yang depannya ya, ya misalnya yaktubani. Ada yang depannya apa? Tak. Seperti taktubani ya kan, kemudian itu yang ani, kemudian yang una, ada yang depannya ya seperti yaktubuna dan ada yang depannya tak seperti taktubuna. Yang terakhir apa? Taktubina. Ya, lihat lagi di halaman 20 ya ta. af'alul khamsah. Ya, mudah-mudahan antum masih ingat. Ya. Nah, dengan kita mengenali tiga macam fi'il mudhari' tadi, kita bisa mengetahui tanda-tanda apa? I'rabnya. Tanda-tanda i'rabnya. Kita perhatikan ya. Silakan perhatikan di tabel di halaman 24 lagi ya. Kita masih mengulang ini. Untuk fi'il mudhari' sahih akhir, maka ini mudah, sangat mudah sekali, karena kalau dia marfu maka ditandai dengan dhamma. Kemudian kalau dia mansub maka ditandai dengan fathah. Ya. Kalau dia majzum maka ditandai dengan apa? Sukun, gitu. Apa contohnya di situ? Yasrabu marfu dengan apa? Dhamma. Kalau mansub lan yasraba dengan fathah, gitu. Kalau majzum maka lam yasrob di sukun. Jelas ya? Ini untuk apa? Fi'il mudhari yang sahih akhir. Gitu. Mudah ya insyaallah untuk diingat. Kemudian yang selanjutnya adalah fi'il mudhari, yaitu yang termasuk af'alul khamsah. Seperti apa contohnya di situ? Yadhabani. Yadhabani ini namanya af'alul khamsah. Kenapa? Karena dia diakhiri alif nun, gitu. Berupa penyakit dan nun. Nah, dia itu marfu, yaitu dengan tanda apa? Tetapnya huruf nun, subutun nun, tetapnya huruf nun. Huruf nunnya masih ada tidak? Yadhabani ada apa? Ada nun. Oh, berarti dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan marfu, ya kan? Bagaimana kalau dia mansub? Maka kita lihat contohnya apa? Lan yadhaba, itu dihapus nun, jadi nunnya menjadi hilang. Kalau dia majzum juga dihapus nun, jadi lam yadhaba. Yang tadinya nunnya itu ada, sekarang nunnya apa? Hilang atau dihapus. Kenapa? Karena didahului penasob seperti lan atau didahului penjazm seperti lam. Ya, insyaallah mudah ya kan untuk afal khamsah ini. Mudah juga karena cuma ada dua tanda, tetapnya nun dan dihapus nun. Kalau marfu nunnya ada, kalau mansub majzum nunnya apa? Dihapus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk mu'tal akhir, kita perhatikan ya. Untuk marfu'nya seperti yad'u, yahdi, yardo, di situ apa tanda marfu'nya? Yaitu dhammah muqaddarah. Dhammahnya itu hanya dikira-kirakan. Jadi dhammahnya tidak ditulis ya, tidak dibaca. Hanya dikira-kirakan saja. Dhammahnya bagaimana? Hanya dikira-kirakan, dibayangkan saja. Jadi tidak dibaca, tidak ditulis. 6. Kemudian untuk mansub, bagaimana mansubnya? Oh ya, sama. Dia itu mansub dengan fathah seperti lan yad'uwa, kemudian apa? Lan yahdiya. Nah, kecuali untuk yang terakhir yaitu yang akhirnya alif seperti lan yardo, maka di situ fathahnya itu muqaddarah, juga hanya dikira-kirakan saja. Nah, ini tolong diingat-ingat. Oh, untuk mu'tal apa ini? Alif ya, akhirnya alif. Maka kalau dia mansub itu fathahnya hanya dikira-kirakan ya. Fathah apa namanya? Fathah apa? Muqaddarah. Fathah yang dikira-kirakan. Kemudian selanjutnya jika fi'il yang apa tadi mu'tal akhir ini kemasukan penjazm seperti lam, bagaimana? Jadi lam yad'u, dihapus huruf terakhirnya ya, huruf penyakitnya hilang. Lam yahdi, tadinya ada apa ini? Ya, ya-nya juga hilang ya. Lam yardo, tadinya ada alif, nah sekarang alifnya menjadi hilang. Jadi insyaallah mudah ya dipahami. Ini untuk apa namanya tadi? Fi'il mu'tal akhir. Kalau terakhirnya huruf penyakit, kalau dia dijazm ya, maka dihapus ya huruf penyakitnya, dibuang. Ya namanya penyakit itu kan dibuang ya, jangan dipelihara. Ya penyakit kok dipelihara. 6. Baik. Itu dari halaman berapa? 24. Kemudian juga sudah dijelaskan oleh penulis ya kan tentang alat-alat penasob itu yang menyebabkan mansub di halaman 25 ada berapa? Ada 7 ya. Masih ingat? Apa saja? An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul syuhud, hatta. Itu adalah alat-alat penasob, ya kan? Yang menyebabkan fi'il sesudahnya, yaitu fi'il mudhari, itu menjadi mansub. Itu tolong dihafalkan ya. Ada berapa tadi? 7 ya. An, lan, idzan, ya, kai, lamul syuhud, hatta. Nah. Kemudian di halaman 26, ya, penulis membawakan yaitu keterangan mengenai al-adawatul jazimah, yaitu alat-alat apa? Penjazm. Yang menyebabkan ya kata-kata ya, yang dimaksud alat di sini kata ya, huruf atau kata ya, yang menyebabkan sesudahnya menjadi jazm. Ya, ini dibagi dua. Yang pertama yaitu yang menjazmkan berapa? Satu kata saja, satu fi'il. Seperti apa? Ada berapa di sini? Ada 6. Ada 6 yaitu apa? Lam. Terus lamma. Terus alam, alama. Terus lam, amr dan la nahya. Ya, lam apa artinya lam? Tidak. Lamma belum ya. Alam tidakkah? Alamma belumkah ya. Lam amr itu lam perintah ya, artinya hendaknya. Hendaklah. La nahiyah artinya la, yang artinya jangan ya, untuk melarang, nahi ya kan. Nah, ini apa fungsinya? Yaitu menyebabkan jazm. Berapa yang dijazm? Berapa? Satu kata, yaitu satu fi'il. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menjazmkan berapa? Dua fi'il ya, bisa dilihat di buku ya. Dari in, izma ya, ma, man, mahma, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama, ayun. Ini adalah penjazm berapa? Dua fi'il ya. Kemudian ya, di halaman 29 ya, sudah dijelaskan juga oleh penulis dua macam la. Karena ini sering kita jumpai dan jangan sampai kita salah paham ya. Karena nanti kalau kita kira oh kalau ada la sesudahnya pasti jazm, ya itu tidak mesti. Kenapa? Karena la itu ada dua macam. Yang dikatakan di sini ya, la ada berapa? Dua macam. Ada namanya la nahiyah ya, yang artinya jangan tadi, seperti la tal'ab, jangan bermain ya kan. Jadi sukun. Berarti la di sini namanya apa? La nahiyah, atau seperti dalam apa? Ayat ya kan. Perkataan siapa? Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah ya kan. Wahai anakku jangan mempersekutukan Allah. La tusyrik itu namanya la apa? Nahi ya. Makanya dibaca tusyrik. Jadi sukun, jazm, ya kan? Demikian juga dalam hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, la takdob, ya kan? La takdob. Kok disukun? Takdob. Karena la di situ artinya jangan, disebut la nahi, ya, jangan marah, la takdob. Ya. Jelas ya? Nah, itu namanya la nahi. Adapun la yang kedua disebut dengan la nafi, yaitu yang tidak mempengaruhi fi'il mudhari, seperti la tal'abu ya, kamu tidak bermain, jadi artinya tidak, jadi tidak mempengaruhi. Seperti kita katakan misalnya la tusyriku, artinya kamu tidak berbuat syirik ya, atau la takdobu, kamu tidak marah ya, itu namanya la nahi atau nafi ya, namanya adalah la nafi. Jadi tolong dibedakan ya antara apa? La nafi dengan la nahi, apa bedanya? Kalau la nahi artinya jangan. Ya, la tusyrik, la takdob. Nah, itu menyebabkan jazm. Kalau la nafi artinya tidak, itu tidak menjazmkan. Yaitu apa? Tidak menjazmkan. Ya. Jadi sesudah la itu kalau dia la nafi maka dia tetap marfu, tetap dhammah ya kan. La tusyriku, la takdobu ya dan semacamnya. Baik, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya ya, yang belum kita bahas kemarin. Di halaman 29 yaitu anwa'ul lam. Apa ini? Yaitu macam-macam huruf lam. Macam-macam apa? Huruf lam. Nah, huruf lam li atau lam itu ada 5 di sini yang disebutkan. Yang pertama harfu jar, yaitu ada lam yang termasuk huruf jar. Nah, perhatikan ya. Seperti kata lillahi. Nah, lillahi, li di sini namanya huruf jar. Sehingga menyebabkan sesudahnya berakhiran apa? Kasroh. Lillahi, gitu. Makanya kasroh. Lis, sholati, dan seterusnya. Yang kedua adalah lam mukai. Ini lam yang artinya supaya. Menyebabkan mansub. Menyebabkan apa? Mansub. Jadi menjadi fathah. Li akro'a. Menjadi fathah, ya kan? Nah, ini namanya lamu kai. Namanya apa? Lamu kai. Yang ketiga adalah lamul juhud, yaitu lam pengingkaran. Itu kalau kalimatnya negatif, ya. Ini juga termasuk alat penasob. Ma kuntu li afhama. Tidaklah saya paham. Li afhama. Asalnya af. Hamu. Ya, karena kemasukan li jadi. Li afhama. Nah, li di sini disebut lamul juhud. Ya. Kemudian yang keempat adalah lam amar. Tadi juga sudah kita sebutkan artinya hendaklah, ya. Liat khul, hendaknya dia masuk. Liat khruj, hendaknya dia apa? Keluar. Nah, ini dia menyebabkan sukun menjadi jazm, ya, jadi sukun. Liat khul, liat khruj. Disebut apa tadi? Lam amar, ya, disebut apa? Lam amar. Nah. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah lam taukid, artinya sungguh-sungguh atau benar-benar, seperti layar ju, benar-benar dia kembali. Layar habu, benar-benar dia apa? Pergi. Nah, di sini lam, di sini disebut lamu taukid, ya, menegaskan. Nah, apa pengaruhnya terhadap kata sesudahnya? Tidak ada, ya. Hanya dia itu menegaskan saja, tapi tidak merubah akhiran kata. Jadi makanya tetap dibaca dhammah, kan, la yarji'u, la yadhhabu, karena lam ini adalah lam apa? Taukid, penegas saja. Nah, jadi kalau kita bertemu huruf lam dalam satu kalimat, ya, dalam kitab kundul dan semacamnya, maka harus kita cermati, apa ini? Apakah ini huruf jar? Kalau huruf jar itu sesudahnya apa? Oh, isim, ya kan? Atau ini lamukai, oh, kalau lamukai sesudahnya fi'il mudhari. Demikian juga lamul juhud, demikian juga lamul amr, itu adalah sesudahnya fi'il. Kemudian untuk lamul taukid ini juga sesudahnya, ya, biasanya juga fi'il, ya. Jelas, ya? Walaupun juga bisa juga lam taukid ini, ya, bisa juga mendahului isim, ya. Artinya juga sungguh. Kita lanjutkan di halaman berapa? 30, ya, halaman 30. Pembahasan tentang fiil-fiil yang mabni. Insyaallah pada hari ini, ya, kita sampaikan di halaman 31 saja, ya. Fiil-fiil yang mabni, al-af'alul mabniyat, ya. Fi'il-fi'il yang akhirnya apa? Tetap mabni. Wal mabniyu minal af'ali, dan yang mabni, yang tetap dari fi'il-fi'il, huwal madi. Dia adalah fi'il madi. Jadi sudah dijelaskan, ya. Wal amru, dan amar. Wal mudhari'u, dan juga mudhari'. Idza tasalat bihi nunul inasi au nunut taukid. Jika bersambung dengannya nun inas, ya, nun yang menunjukkan perempuan. Atau nun taukid, itu nun penegas, ya. Kita lihat untuk fi'il madi. Bina'ul madi, tetapnya fi'il madi. Yang pertama, mabniyun alal fathi. Yaitu mabni di atas tanda fathah. Seperti kataba. Ini akhirnya apa? Ya. Kataba akhirnya ba. Oh, di fathah. Ya. Katabat akhirnya apa? Katabat akhirnya ba juga, karena kita lihat huruf aslinya, huruf aslinya itu ba yang terakhir, ya. Maka kita katakan dia mabni atas fathah. Kata bata juga akhirnya huruf terakhirnya apa? Huruf yang asli ba. Oh, dia juga di fathah. Jadi perhatikan huruf asli yang terakhir. Yang kedua, mabni atas dhammah, ya, akhirnya selalu dhammah. Seperti katabu, Jalasu zahabu. Kata bu huruf aslinya apa? Yang terakhir ba, oh di domah bu. Jalasu su, zahabu bu. Nah ini berarti akhirnya apa? Domah. Maaf nih atas domah. Ya domah terus gitu. Jadi tidak bisa berubah. Kemudian yang ketiga maaf nih atas sukun. Kataptum, ya baknya disukun. Katapta, baknya disukun. Kataptuma, baknya juga disukun. Jadi ini untuk fi'il madi mudah ya. Akhirnya selalu tetap. Ada yang selalu fathah, ada selalu domah, ada yang selalu apa? Sukun. Nah, selanjutnya adalah bina ul amri, tetapnya fi'il amr. Ini ada empat tanda. Yang pertama mabniyun ala sukun, yaitu tetap di atas sukun. Jadi akhirnya selalu sukun. Contohnya uktub, ya, ijlis, idhab, kan akhirnya selalu apa? Sukun. Uktub apa? Tulislah. Ijlis, duduklah. Idhab, pergilah. Ini namanya fi'il amr. Kemudian yang kedua mabni, yaitu tetap di atas dihapus nun, seperti uktuba, ya, ijlisu, idhabi. Ini adalah dihapus nun. Jadi asalnya adalah dari af'alul apa? Khomsah. Kita masih ingat ya, af'alul khomsah itu kan akhirnya ada nun. Nah, ketika dia dibuat menjadi perintah, kata kerja perintah atau fi'il amr, maka nun ini menjadi dihapus. Seperti uktuba, siapa? Tulislah kalian berdua laki-laki. Ya, tadinya ada nun di situ, nunnya dihapus. Ijlisu, duduklah kalian laki-laki banyak. Tadinya ada nun di bawah, di belakang, maka nunnya dihapus. Idhabi, pergilah kamu satu wanita. Tadinya ada nun, nunnya dihapus juga. Jadi jelas ya, jadi ini untuk fi'il yang asalnya adalah af'alul khomsah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mabni atas fathah, seperti uktubanna. Ya. Nah di sini karena bersambung dengan apa? Non taukid, non penegas, ya, non apa? Penegas. Tulislah benar-benar, uktubanna, ya. Ijlisanna, duduklah benar-benar. Idhabanna, pergilah benar-benar. Nah ini nonnya namanya non apa? Taukid, itu yang menegaskan. Nah kalau bersambung non taukid seperti ini, maka fi'il amr itu selalu tetap, ya, atas fathah akhirnya. Uktubana, baknya fathah itu. Ijlisana, ijlisana, sinnya di fathah. Ya, jelas. Kemudian yang keempat, mabni atas dihapus huruf terakhir. Ya, kalau dia asalnya adalah apa? Mu'tal akhir. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang apa? Mu'tal akhir. Terakhirnya huruf penyakit, bisa alif, bisa wawu, bisa ya, gitu. Kalau dia dibuat jadi fi'il amr, maka huruf penyakitnya itu dihapus, ya. Namanya penyakit kan dibuang gitu. Ud'u, berdoalah, maka asalnya ada wawu. Mana wawunya? Dihapus karena dia sudah jadi perintah. Irdo, tadinya ada alif, alifnya dihapus, dia juga jadi perintah. Irmi, ya. Apa? Lemparlah. Tadinya ada ya, makanya ya-nya sekarang dihapus. Nah, ini adalah tanda-tanda ya binanya atau tetapnya fi'il apa? Fi'il amr. Jadi ada yang selalu sukun, ada yang dihapus nun, ada yang fathah, ada yang dihapus huruf terakhir ya. Yang terakhir adalah bina'ul mudhari, yaitu mabninya tetapnya fi'il apa? Mudhari. Nah, ini hanya ada dua tanda saja. Yang pertama mabni atas sukun, akhirannya itu sukun. Seperti yaktub. Nah, mana yang sukun? Ba'nya. Yajlisna, yang sukun sinnya. Yadhabna, yang sukun ba'nya. Kenapa ini mabninya atau tetapnya atas sukun? Karena dia bersambung dengan apa? Ya, sudah kita pelajari tadi kan. Yaktubna, nah, oh itu namanya non inas ya. Yajlisna, nanya juga non inas. Jadi kalau ya, perhatikan, fi'il mudhari itu bersambung dengan nun inas secara langsung, maka dia mabni atas ya, atau bersambung dengan nun inas, maka dia mabni atas sukun ya. Yang kedua, yang terakhir, yaitu mabni atas fathah. Kapan? Yaitu kalau bersambung non taukid, non penegas ya, secara langsung, seperti yaktubanna ya kan, bersambung dengan non taukid. Terus apa itu? Yajlisanna, yadhabanna, ini juga selalu fathah ya, ba-nya di fathah kan. Yaktubanna, yajlisanna, sinnya juga di fathah. Taib ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Di bawahnya ada latihan tamrin, bisa dikerjakan ya, coba nanti dikerjakan sendiri. Saya bacakan ya soalnya. Tamrin latihan. Ala madza tubna hadhil af'al, di atas apa ya mabninya fiil-fiil ini. Saya sebutkan contoh misalnya, jalasu, mereka laki-laki telah duduk ya. Jalasa, jalasa, jalasu, masih ingat ya kan? Nah, jalasu ini akhirannya apa? Ini fi'il madi toh. Kalau fi'il madi kita lihat huruf asli yang terakhir, huruf aslinya apa? Sin. Oh, dia di domah, berarti mabni atas domah. Sama juga dengan khoroju, itu juga mabni atas domah ya. Kalau zahaba bagaimana? Zahaba huruf aslinya yang terakhir mana? Ba. Oh, dia fathah, mabni atas fathah. Nah, berbeda dengan idhaba ya. Kalau idhaba ini perintah toh. Kalau perintah tadi kita lihat asalnya, kalau akhirannya ini ada alif, oh berarti tadinya ada nun, nunnya di mana? Dihapus ya. Demikian ya yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada materi yang akan datang insyaallah akan kita bahas tentang muzakkar ya dan muannas. Muzakkar itu laki-laki, muannas apa perempuan ya. Nanti ada macam-macam muannas ya. Dan juga insyaallah akan kita masuki pembahasan tentang marfu'atul asma, yang dulu sudah kita singgung, kapan isim itu dibaca marfu', gitu. Masih ingat ya? Marfu' ya. Isim itu kan ada yang marfu', ya ada yang mansub, ada yang majrur ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.